بسم الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا أقبلوا عليهم ماذا تفقدون. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. قال الإمام السعدي رحمه الله ولما دخل إخوة يوسف على يوسف آوى إليه أخاه أي شقيقه وهو بنيامين الذي أمرهم بالإتيان به وضمه إليه اختصه من بين إخوته وأخبره بحقيقة الحال وقال إني أنا أخوك فلا تبتئس أي فلا تهزن بما كانوا يعملون فإن العاقبة خير لنا. ثم خبروا بما يريد أن يصنع ويتحيل لبقائه عنده إلى أن ينتهي الأمر. فلما جهزهم بجهازهم أي كان لكل واحد من إخوته من جملتهم أخوه هذا جعل السقاية وهو الإناء الذي يشرب منه يقال فيه في رحل أخيه ثم أوعوا متاعهم. فلما انطلقوا ذاهبين أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. ولعل هذا المؤذن لم يعلم بحقيقة الحال. قالوا أي إخوة يوسف وأقبلوا عليهم بالإبعاد التهمة فإن السارق ليس لهم هم إلا البعد والانطلاق عمن سرق منه لتسلم لهم سرقته. وهؤلاء جاءوا مقبلين إليهم ليس لهم هم إلا إزالة التهمة التي رموا بها عنهم. فقالوا هذه الحال ماذا تفقدون ولم يقولوا ما الذي سرقنا لجزمهم بأنهم براء من السرقة. فقال الإمام السعدي رحمه الله ولما دخل إخوة يوسف على يوسف maka tatkala saudara-saudara Yusuf alaihi salatu wassalam memasuki tempat yang di situ ada Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam, awa ilaihi akha, maka Yusuf alaihi salatu wassalam mendekati saudaranya, syaqiquh, saudara kandungnya, adiknya. Wahu Bunyamin, yaitu Bunyamin. Alladhi amarahum bil-ityan bih wa dhammih ilih. Yang diperintahkan oleh Yusuf alaihi salatu wassalam untuk datang. Diperintahkan untuk datang Ini untuk yang kedua kalinya. Karena yang pertama Benyamin tidak datang. Yang kedua diperintahkan oleh Yusuf alaihissalam kalau mau mendapatkan bantuan maka panggil Benyamin suruh datang ke sini. Suruh bergabung kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam mendatanginya. Wahtassahu min baina ikhwatih. Maka Benyamin diberikan kekhususan daripada saudara-saudara yang lainnya. Wa akhbarahu bi haqiqatil hal. Maka Yusuf alaihissalam mengabarkan kepada Benyamin, mendekati Benyamin dengan hakikat keadaan yang sebenarnya. Wala inni ana akhuk. Maka Yusuf alaihissalam, sungguhnya aku adalah saudara kamu. Fala tabtais, ay la tahzan. Jangan kamu bersedih. Bima kanu ya'malun, dari apa yang mereka perbuat. Fa innal aqibata khairun lana. Karena akibatnya kesudahan yang baik akan kembali kepada kita. Tsumma khabbarahu bima yuridu an yasna' wa yatahayyal li baqa'in lahu ila an yantahi al-amr. Kemudian Nabiullah Yusuf alaihissalam mengabarkan kepada Benyamin apa yang ingin dilakukan oleh Yusuf alaihissalam agar Benyamin tinggal bersama Yusuf alaihi salatu wassalam. Lamma jahazahum bi jihadihim ay kana li kulli wahidin min ikhwatihi min jumlatihim wa akhuhu hadha. Maka ketika Yusuf alaihi salatu wassalam menyiapkan bantuannya, makanannya, peralatannya, perabotannya dari masing-masing ikhwat Yusuf, dari masing-masing saudara Yusuf, dan termasuk di dalamnya adalah Benyamin. Ja'al as-siqayah wa walina alladhi yashrabu bih. Maka bejana atau wadah untuk air minum dan juga bisa digunakan untuk menimbang, mungkin kalau kita sekarang ya bisa gayung atau yang semisalnya, tapi kalau sekarang dibuat dari plastik, kalau dulu mungkin dibuat dari perak atau yang semisalnya, kuningan atau yang semisalnya, bisa untuk alat menimbang dan juga bisa untuk digunakan untuk minum, ya alat untuk minum. As-siqayah, alat tersebut atau benda tersebut dimasukkan ke dalam perabotan atau ke dalam barang-barang saudaranya. Firah li akhi, itu di perabotannya atau di barangnya Benyamin dimasukkan oleh Yusuf alaihissalam, karena yang diinginkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam adalah Benyamin tinggal bersamanya. Oleh karena itu sengaja dimasukkan ke dalam barang-barangnya Benyamin. Au mata'ahum falam mantalaqu dhahibin. Maka tatkala mereka sudah bersiap-siap ingin berangkat pulang, azzana mu'adzinun ayyatuhal 'ir innakum lasarikun. Maka teriaklah seorang yang berteriak meneriaki rombongan tersebut, mengatakan kalian itu pencuri. Wala'alla hadzal mu'adzin lam ya'lam bihaqiqatil hal, kata Imam Sa'di rahimahullah, mungkin yang teriak ini tidak mengetahui hakikat keadaan yang sesungguhnya. Qalu ikhwati Yusuf wa aqbalu alaihim, maka saudara-saudaranya Yusuf menghadap kepada orang tersebut yang meneriakinya dalam rangka al-ibad lituhmah, untuk berlepas diri dari tuduhan-tuduhan itu. Kenapa? Karena biasanya pencuri itu fa'inna sariq laysa lahum hammun illa al-ba'd wal-intilaq amman saraqa min. Yang namanya pencuri biasanya lari menjauh dari curiannya. Litaslam lahum as-sariqatah, supaya menyelamatkan pencuriannya. Wahaulai jauh muqbilina ilaihim. Tetapi keadaannya berbeda dengan ikhwati Yusuf, malah mendekati orang tersebut. Laisalam hammun illa izalatut tuhmah, sehingga tidak ada tujuan lagi melainkan dalam rangka menghapus tuduhan-tuduhan tersebut. Allati ramau biha anhum, yang mana mereka dituduh dengan tuduhan itu. Faqalu hadhil hal, maka mereka, yaitu ikhwatu Yusuf, mengatakan kepada yang meneriakinya, yang berkata kalian pencuri, dijawab, mada tafkidun, barang apa yang kalian hilang dengannya? Atau di sini kata Imam Sa'di rahimahullah, walam yaqulu ma alladhi saraqna. Al-Imam Sa'di rahimahullah mengatakan ikhwatu Yusuf tidak mengatakan apa yang kami curi, tetapi dengan ungkapan madza tafqidun, apa yang kalian hilang, barang apa yang kalian hilang. Lijazmihim bi'annahum bara'um min as-sariqah, untuk memastikan bahwasanya mereka berlepas diri dari curian-curian, tuduhan mencuri. Qalu nafqidu su'al malik wa liman ja'a bihaml ba'ir, maka dijawablah, kami kehilangan ya bejana untuk menimbang milik raja. Wa liman ja'a bihaml ba'ir, dan bagi yang mendapatkannya maka dia akan mendapatkan ganjaran berikutnya atau hadiah yang lainnya. Wa nabihi za'im, dan aku menanggungnya, bertanggung jawab. Ay kafil wa yaqul mu'adzin mutafaqqid, aku yang menanggungnya, artinya hadiah tersebut. Bagi yang mendapatkannya maka dia akan diberikan ganjaran hadiah yang setimpal, dan aku jaminannya. Qalu tallahi laqad alimtum ma jina linusfida fil ard wa ma kunna sariqin, maka dijawab oleh ikhwati Yusuf alaihi salatu wassalam, tallahi demi Allah, laqad alimtum, sungguh kalian sudah mengetahui, ma jina linusfida fil ard, kami datang ke sini bukan untuk merusak di muka bumi. Bijami'an wa'il ma'asi, dengan seluruh kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Wa ma kunna sariqin, dan kami bukan pencuri. Karena sariqah min akbar anwa'il fasad fil ard. Karena yang namanya pencuri adalah di antara jenis bentuk kejahatan yang merusak di muka bumi. Ini min litab'id, di antara, bukan seluruhnya, karena yang merusak yang paling besar adalah syirik billah azza wa jalla. Wa innama aqsamu ala ilmihim annahum laysu mufsidin wala sariqin. Dan mereka bersumpah. Ya. Karena mereka mengetahui sungguhnya mereka bukan dari golongan orang-orang yang merusak dan juga bukan pula para pencuri. Li'annahum 'arafu annahum sabarau min ahwalihim. Ma yadulluhum ala ifatihim wa wara'ihim wa anna hadzal amr la yaqa minhum bi 'ilmin man ittahamuhum. Karena mereka mengetahui dari keadaan mereka, sungguhnya mereka adalah ifah, golongan atau manusia-manusia yang menjaga diri, wara'. Wa anna hadzal amr, perkara ini, pencurian ini tidak mungkin terjadi dari mereka. Wahada ablaq fi nafi tuhmah. Dan ungkapan ini lebih mengena, lebih paten dibandingkan dengan nafi tuhmah, menghilangkan tuduhan-tuduhan secara langsung. Min an law qalu tallahi lam nusrid fil ard wa la nasrid. Dibanding kalau mereka mengucapkan demi Allah kami tidak membuat kerusakan di bumi dan juga kami tidak pencuri. Ya, kami bukan orang-orang yang suka mencuri. Qalu fama jazaa'uh in kuntum kadzibin. Kemudian jawab, bagaimana balasannya kalau seandainya kalian itu yang dusta? Ayjazu hadzal fa'il in kuntum kadzibin. Biangka namakum, kalau memang benar bejana milik raja itu bersama kalian. Qalu jazaa'u man wujida fi rahli fa huwa jazaa'u. Kadzalika najzil zalimin. Maka dijawab, al-mawjud fi rahli bi'an yatamallaku sahibu sariqah wa kana fi hadha linahum anna sariq idha thabatat ala sariqah kana milkan li sahibil mal al-masruq wa li hadha qalu kadhalika najzi zalimin. Nah, karena yang diinginkan oleh Yusuf alaihi salatu wasalam apa? Benyamin tinggal bersama Yusuf alaihi salatu wasalam. Nanti akan disebutkan, kadzalika kidna li Yusuf. Demikianlah kami ajarkan tipu daya kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Dari hikmah ya peristiwa ini. Qalu jazaa'u man wujida fi rahli akhi fi rahlihi fa huwa jazaa'u. Barang siapa yang menemukan pada barang bawaannya, pada kendaraannya, karena masing-masing bawa satu kendaraan dan bawa satu perbekalan masing-masing, tidak dicampur. Masing-masing bertanggung jawab atas barang bawaannya sendiri-sendiri. Biaya tamallah kau sahibu syariqah. Ini dimiliki oleh yang membawa kendaraan tersebut. Berarti dialah yang mencurinya. Wa kana ala fi dinihim anna syariq idha thabat alaih syariqah kana milkan li sahibil malil masruq. Dulu kata Imam Sa'di rahimahullah, yang namanya pencuri kalau benar, benar bukan tuduhan ya, artinya benar bukan sekedar tuduhan. Kalau tuduhan masih meraba-raba. Tapi ini kalau sudah terlihat barang bukti, maka yang mencuri ini diambil menjadi pemilik barang tersebut, artinya menjadi budaknya atau yang semisalnya. Kana milkan li sahibil mal. Pencuri tersebut menjadi milik sahibul mal. Al-masruq yang dicuri. Oleh hadza qalu kadzalika nazil zalimin. Demikianlah kami membalas terhadap orang-orang yang zalim. Fabada al-mufattish bi aw'iyatihim qabla wi'ai akhihi, dzalika litazur ar-ri'ba allati yadhunnu annaha fa'alat bil qasd, falam yajid fi aw'iyatihim shay'an. Istakhrajaha min ra'i akhihi wa lam yaqul wajadaha aw sariqa akhuhu mura'at lil haqiqah al waqi'ah. Aina idzin tamma Yusuf ma'arada min baqai akhihi 'indah. Maka dimulai, dicek, diperiksa dari saudara-saudara Yusuf supaya menghilangkan keraguan-keraguan. Ini tidak ada pada mereka. Kemudian istakhrajaha min ra'i akhihi, dikeluarkan dari barangnya Benyamin, ya, perlengkapan barang yang dibawa oleh Benyamin. Dan di situ tidak disebutkan wajadaha, ya, yang memeriksa itu tidak mengatakan aku mendapatkannya atau dialah yang mencurinya. Kenapa? Mura'at lil haqiqah al waqi'ah, menjaga hakikat yang sebenarnya. Maka ketika didapati pada barangnya Benyamin, hina idzin tamma Yusuf mardam baqaya akhihi 'indah, sempurnalah rencana Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam yang diinginkan oleh Yusuf, bahwasanya Benyamin agar tinggal bersama Yusuf alaihi salatu wasalam. Ala wajhin la yash'ur bihi ikhwatuh, dalam keadaan saudara-saudara Yusuf tidak merasa, belum sadarkan bahwasanya ada rencana Yusuf alaihi salatu wasalam. Oleh karena itu Allah tutup di sini, kadzalika kidna li Yusuf, demikianlah kami berikan kid, di sini kid, yakni tipu daya, ya, makar dalam artian tipu daya. Ya surruna lahu hadzal kid, bahkan diberikan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala supaya Benyamin tinggal bersamanya. Alladzi tusal bihi al-amrun ghairu madzmum, perkaranya bukan perkara tercela. Ya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah di sini, alladzi tusal bihi, ya, yang dengan cara ini ila amrin ghairu madzmum, bukan menuju perkara yang dicela. Maka liyakhudz akhahu fi dinil malik. Narfa'u darajatin man nasya'u wa fawqa kulli dzi 'ilmin 'alim. Ini dari rencana Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam agar saudaranya tinggal bersama Nabiullah Yusuf alaihi salatu wasalam. Wallahu a'lam bissawab.